Ibu, aku tahu semua letihmu itu tulus, dan aku pun tahu bukan apa-apa yang kau ingin. Engkau tak pernah menginginkan apa-apa. Ibu, dulu kau pernah bilang, "Cepatlah besar anakku, jadilah engkau orang yang besar, yang membesarkan hati ibu." Ibu, semua hebatku tak akan pernah ada tanpa ikhlas dan pengorbananmu. Ibu, sabdamu adalah doa. Doa yang nyaring terdengar dan pasti aku dengar. Bukan gelimang harta untuk membalas, bukan pula tahta dan mahkota. Bakti, taat menjaga hati, itu saja. Cari dan mesti aku beri. Ibu adalah wanita yang melahirkanku, membesarkanku, mendidikku, dan merawatku hingga diriku telah dewasa. Ibu adalah wanita yang selalu siaga tatkala aku dalam buaian, tatkala kaki-kakiku belum kuat untuk berdiri, tatkala perutku terasa lapar dan haus, dan tatkala ku terbangun di waktu pagi, siang, dan juga malam. Ibu adalah wanita yang penuh dengan perhatian. Bila aku sakit, bila aku terjatuh, bila aku menangis, dan bila aku kesepian, ibu, telah kupandang wajahmu di waktu tidur. Terdapat sinar yang penuh dengan keriduan. Terdapat sinar yang penuh dengan kesabaran. Terdapat sinar yang penuh dengan kasih dan sayang. Terdapat sinar kelelahan karena aku. Aku yang selalu merepotkanmu. Aku yang selalu menyita perhatianmu. Aku yang telah menghabiskan air susumu. Aku yang selalu menyusahkanmu hingga muncul tangismu, ibu. Ibu, engkau menangis karena aku. Engkau sedih karena aku. Engkau kurus karena aku. Dan kau korbankan semuanya hanya demi aku. Ibu, aku sangat mencintaimu. Selalu.